Oke, okay, udah siap ya. Langsung kita sambut aja. Insulted. Thank you. Oke, kita dari Sultan, kita ucapkan banyak terima kasih buat panitia Lumajang Deadfest yang telah mengizinkan kita berada di tengah-tengah kalian, berbagi panggung, berbagi semangat dengan band-band besar lainnya. Oke, buat audien, jangan lupa beli tiket, jaga semangat kalian sampai akhir acara. Next song. Oke, okay. Next song dari kami, lagu terakhir dari Insulted. Vicious. We'll be right back. Thank you Lumajang Deathfest. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Oke.